dan apa hukumnya beriman? Pertanyaan pertama secara online, apa hukum sholat berjamaah dan apa hukumnya mandi pada waktu hari Jumat? Hukum sholat berjamaah dalam mazhab kita menunjukkan fardu kifayah. Itu hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, tapi yang terkuat yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu, jadi fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu semua orang wajib melakukannya. Kalau fardu kifayah itu jika ada orang yang melakukan maka gugur. Jadi hukum sholat fardu berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi jika ada suatu kampung, anggaplah Sungai Itik ini, jika ada satu masjid saja yang melaksanakan sholat berjamaah, maka semua orang yang berada di kampung ini sudah gugur dosanya. Walaupun mereka sholatnya di rumah, mereka tidak dapat dosa karena sudah ada satu surau, satu musola, satu masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Tapi misalnya tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, sampai sana satu RT ini nggak ada yang sholat berjamaah. Maka walaupun mereka sholatnya masing-masing di rumah, tidak berjamaah loh ya, tidak berjamaah sholat masing-masing, tapi karena tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung dapat dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu tidak mesti di masjid. Walaupun tidak ada masjid, tapi ada satu kepala keluarga yang melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya, dia, anaknya, dan istrinya, maka kampung semua kakak yang ada di perumahan tersebut, mereka tidak dapat dosa karena sudah ada satu orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Maka syukur jika ada masjid di kampung tersebut yang melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi yang sering terjadi itu ketika sholat duhur sama sholat asar, saya sering masuk ke perumahan, saya tanya, ternyata musholanya hanya aktif subuh, maghrib, isya, duhur, asar tidak ada. Alasannya orangnya sibuk bekerja. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya kalau perumahan disebut waktu duhur asar ada yang melakukan sholat berjamaah walaupun di rumah, satu perumahan selamat semuanya. Tapi jika tidak ada satu orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu perumahan dapat dosa semuanya. Makanya lebih enak itu satu perumahan ada satu ustaz di situ. Karena kalau sudah ada satu ustaz, maka selamat semuanya. Itu kalau kita ikut pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Sama seperti jenazah. Jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada satu jenazah, cukup satu orang yang memandikan, cukup satu orang yang mengkafani, cukup satu orang yang menyolatkan, cukup satu orang yang mengkuburkan, satu kampung semuanya gugur dosanya. Tapi jika tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau menyolatkan, dapat dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Itu hukum sholat berjamaah. Kalau sholatnya fardu ain, berjamaahnya hukumnya fardu kifayah. Lalu apa tadi? Mandi ketika sholat Jumat hukumnya sunnah. Mandi sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Waktunya setelah masuk azan subuh. Jadi setelah waktu subuh sampai mau melaksanakan sholat Jumat, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ketika mau Jumatan, kita disunahkan untuk bersih-bersih. Bahkan tidak hanya mandi, potong kuku, bersih badan, sikat gigi, wangi, itu juga sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika hari Jumat. Juga malam Jumatnya dianjurkan baca surah Yasin atau baca surah Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan kasih cahaya pada wajahnya, mana cahayanya itu akan bertahan selama berapa? Dua minggu. Jadi dua minggu wajah kita bercahaya. Jadi yang istiqomah selalu membaca Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan kasih cahaya di wajahnya selama dua minggu. Hadisnya sahih, kedudukannya kuat, silahkan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.